Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di penghujung Ramadan. Sehingga hari besok adalah hari rayanya kaum muslimin. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui adab-adab di dalam hari raya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangan dan agar kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Sehingga maksud daripada Id, maksud daripada hari raya adalah syukrullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala taufikihi lana bisyami syahri ramadhan, atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sehingga kita bisa menyempurnakan puasa di bulan Ramadan. Ini maksud dan tujuan daripada Al-Id, hari raya, itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian di antara adab-adab di dalam hari raya, yang pertama tentunya adalah pelaksanaan sholatul Id. Disyariatkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan sholatul Id. Kibaruhum wa sigaruhum, baik yang besarnya atau yang kecilnya, laki ataupun wanita, bahkan mereka yang haid sekalipun diperintahkan untuk berangkat ke tempat sholat Id. Hanya saja mereka tidak ikut sholat karena sedang haid. Tapi diperintahkan untuk mengikuti dan menyaksikan syiar kaum muslimin berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabiat, ya, agar keluar di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha, yaitu keluar ke musalla, ke tempat sholat Id. Ya. baik yang besarnya atau yang kecilnya, atau yang remajanya, gadisnya, ya, semuanya diperintahkan untuk keluar. Bahkan wanita yang haid sekalipun diperintahkan untuk keluar menyaksikan sholat Id, menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Hanya saja para ulama berselisih tentang hukumnya. Sebagian para ulama berpendapat sunnah, sebagian yang lain berpendapat wajib ain, dan sebagian yang lain berpendapat wajibun ala man talzamuhul jum'ah, wajib bagi orang yang wajib sholat Jumat. Baik. Nampaknya pendapat ketiga yang lebih kuat. Wajib sholat Id bagi yang telah wajib melaksanakan sholatul Jum'ah. Kita katakan wajib karena sholatul Id ketika berbarengan atau bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Id bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sehingga orang yang selesai sholat Id, dia boleh pulang ke pedalaman, ke kampungnya, ya, dan tidak kembali lagi untuk sholat Jumat, sehingga cukup sholat duhur di tempatnya atau di masjidnya atau di musholanya masing-masing. Kalau seandainya tidak wajib sholat Id, maka dia enggak akan bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Namun di sini sholat Id bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Sehingga ketika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, ya, boleh seseorang tidak menghadiri sholat Jumat, sholat duhur di tempatnya atau di masjidnya. Taib. Hadza huwa shawab. Para ulama membahas panjang lebar, ya, ringkasnya demikian. Kemudian disunahkan pelaksanaan sholat Id itu di musholla, di lapangan, di tempat terbuka, ya. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa kecuali, ya, jika cuaca hujan, ya, atau dingin atau angin atau yang semisalnya, ya, maka boleh melaksanakan sholat Id di masjid. Kemudian adapun pelaksanaannya atau waktu pelaksanaannya adalah setelah matahari meninggi satu tombak. Ini waktu pelaksanaan sholat Id, dari meningginya matahari satu tombak sampai waktu zawal, sampai masuk duhur. Ini waktu pelaksanaan sholat Al-Id. Itu dari waktu duha sampai zawal. Kemudian adapun tata caranya, ya, sholat Id adalah 2 rakaat. Baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian dimulai dengan takbiratul ihram. Dan setelah itu membaca doa istiftah. Kemudian setelah itu dia bertakbir dengan takbir ziyadah atau takbirat zaidah, takbir tambahan, sebanyak 7 kali takbir menurut satu pendapat dan 6 kali takbir menurut pendapat yang lain. Kemudian disunahkan untuk mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir tersebut menurut satu pendapat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak disunahkan mengangkat kedua tangan kecuali takbiratul ihram saja. Dan ini pendapatnya Imam Malik dan yang lainnya, dan dirujukkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Kemudian setelah itu dia membaca ta'awud, membaca basmalah dan membaca al-fatihah dengan jahr, dikeraskan. Kemudian setelah membaca al-fatihah disunahkan pada rakaat pertama membaca surah al-a'la, subbihisma rabbikal a'la, atau membaca surat qaf, qaf al-qur'anil majid. Nah, kemudian setelah itu dia ruku, ya, bangkit dari ruku, kemudian sujud, bangkit dari sujud, ya, sujud lagi, kemudian melanjutkan ke rakaat kedua. Bertakbir, na'am intiqal untuk menghadapi rakaat yang kedua. Kemudian disunahkan untuk menambah takbir. Takbir tambahan sebanyak 5 kali takbir. Nah, selain takbir intiqal, takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kemudian setelah itu dia membaca surat Al-Fatihah. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah, atau juga na'am disunahkan membaca surah Al-Qamar. Iktarabatis saatu wa syaqqal qamar. Kemudian menyelesaikan sholat sampai selesai. Ini tata cara ringkasnya dalam sholat Al-Idain, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian disunnahkan setelah melaksanakan sholat untuk na'am khutbah, memberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan khutbah dalam sholat Id hanya satu kali khutbah. Hanya satu kali khutbah. Berbeda dengan khutbah Jumat, 2 kali khutbah. Adapun khutbatul Id hanya satu kali khutbah, dilakukan setelah sholat Id. Berdasarkan ucapan Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, mereka sholat Id sebelum khutbah. Artinya khutbahnya setelah sholat Al-Id, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hukum khutbah itu sendiri sunnah. Maka demikian pula mendengarnya hukumnya sunnah. Nah, tidak wajib. Nah, kemudian Di sana ada beberapa adab lain yang penting untuk diperhatikan. Yang berikutnya, ya, disunahkan untuk mandi sebelum keluar melaksanakan sholat al-id. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, sunnatul id thalath, al-mashy wal iktisal wal aklu qabla al-khuruj. Sunnah dalam hari raya itu ada tiga. Sunnah dalam sholat id ada tiga, berjalan, itu ke sholat idnya berjalan, berjalan kaki. Yang kedua al-iktisal, mandi, ya. Yang ketiga makan sebelum keluar, untuk membedakan, nah, bahwasannya hari itu adalah hari raya, bukan hari puasa. Untuk membedakan dengan hari sebelumnya, karena sebelumnya puasa. Ya. Disunahkan makan sebelum keluar sholat al-id. Namun sunnahnya makan sebelum keluar sholat id adalah dalam sholat idul fitri. Nah, adapun dalam sholat idul adha, maka disunnahkan, nah, tidak makan terlebih dahulu. Nah. Dan yang berikutnya disunnahkan makan sebelum keluar itu adalah makan kurma. Dengan bilangan ganjil. Hal ini berdasarkan hadis Anas dalam Sahih Bukhari. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula tamarat wa yakuluhunna witra." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak keluar pada hari raya Idul Fitri, ya, sampai beliau memakan beberapa biji kurma, dan beliau memakannya dalam bilangan ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7, ya. Nah, yang jelas ganjil, disunahkan ganjil berdasarkan hadis ini. Kemudian disunahkan untuk bertajamul, disunahkan untuk bertajamul, berhias, memakai pakaian yang paling bagus, ya, yang dia miliki. Yang namanya bagus tidak harus baru. Nah, dia memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian, ya. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Di mana ketika itu Umar, beliau mengambil baju yang terbuat dari sutra. Ya, beliau mengambil jubah yang terbuat dari sutra yang dijual di pasar. Kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, ibta hadhi." Ya Rasulullah, ya, beli ini. Ya, baju sutra. Tajammal biha lil id wal wufud. Ya, berhiaslah dengannya, ya, yaitu berpakaianlah dengannya untuk hari raya dan untuk, nah, menyambut para tamu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu." Sesungguhnya ini pakaian orang yang tidak memiliki bagian nanti di akhirat. Ini pakaiannya orang kafir. Pakaian apa? Sutra. Ya, pakaian yang terbuat dari kain sutra atau benang sutra asli, ya. bukan sutra merek ya. Biasanya ada sarung sutra, itu merek aja. Harganya 50.000. Kain sarung sutra harganya 50.000. Nah, itu merek. Yang dilarang di sini yang asli, yang memang kain tersebut terbuat dari benang sutra. Beliau mengatakan sesungguhnya pakaian ini adalah pakaiannya orang kafir yang tidak akan memiliki bagian nanti di akhirat. Dari mana sisi pendalilannya? Isi pendalilannya, nah, bahwasannya apa? Sudah menjadi kebiasaan. Nah, ketika hari raya dan ketika menyambut tamu dan seterusnya memakai pakaian yang paling bagus. Sehingga Umar mengatakan tajammal biha lil id wal wufud. Nah, pakailah ini ya, untuk hari raya dan untuk wufud. Namun karena yang ditawarkan atau disodorkan adalah kain sutra, maka beliau enggan ya, sehingga bersabda dengan sabda tadi. Nah, asyahid ya, at-tajammul lil id ma'ruf ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertajammul, berindah-indah, berhias ya, berpakaian baru ya, nah, dan seterusnya ya. Ini ma'ruf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau ingkari tadi hanya jubah yang terbuat dari kain sutra. Baik. Namun ini untuk laki-laki. Adapun para wanita ya, maka mereka menjauh dari zina, menjauh dari perhiasan, menjauh dari berhias, berdandan, bersolek ya, dan seterusnya. Dan menjauh dari minyak wangi, menjauh dari bukhur. Nah, tidak boleh mereka, nah, para wanita, nah, berhias, berdandan, ya, bertabarruj ya, ketika melaksanakan sholat al-id. Nah, demikian pula tidak boleh mereka, para wanita, untuk membuka aurat ketika keluar ya, menuju sholat id. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk keluar, sampai-sampai yang haid pun diperintahkan untuk keluar. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak ada atau tidak memiliki jilbab. Nah, tidak ada kain yang bisa untuk menutupi seluruh tubuhnya. Maka beliau bersabda, litul bisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudarinya meminjamkannya. Yang punya dua baju, pinjamkan kepada yang enggak punya agar dia bisa keluar. Nah, untuk menyaksikan dakwah kaum muslimin, menyaksikan syiar kaum muslimin. Sehingga wajib bagi mereka para wanita ketika keluar id untuk menutup seluruh auratnya. Menjauhi minyak wangi, tidak memakai minyak wangi, tidak bersolek, tidak bertabarruj, tidak berhias, tidak berdandan, ya. Nah, tidak memakai pakaian yang berwarna mengundang perhatian. Ya. Kemudian tidak berpakaian dengan pakaian yang sempit. Nah, tidak berpakaian dengan pakaian yang tembus pandang. Nah, tidak memakai pakaian-pakaian wanita-wanita kafirat. Ya. Hal-hal seperti ini dijauhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat fa kharajat wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun, siapapun yang dia memakai minyak wangi, kemudian dia keluar dari rumahnya dan melewati kaum, melewati para lelaki yang bukan mahramnya agar mereka mendapatkan bau wanginya, maka fahiya zaniyah, maka dia adalah pezina. Nas'alullah salama wal afiyah. Sehingga wanita ketika id ya, penampilannya penampilan biasa, penampilan sehari-hari. Beda dengan laki-laki, Nah, laki-laki harus bagus ya penampilannya. Baju yang paling bagus ya. Pakai minyak wangi ya dan seterusnya. Nah, adapun wanita, hendaklah mereka berpakaian dengan pakaian yang biasa mereka pakai ya dalam keseharian. Baik. Kemudian disunnahkan dalam salat Id untuk mukhalafatut thariq. Sunnah untuk mukhalafatut thariq, yaitu berangkat dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm Id khalafat thariq, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di hari raya ya beliau khalafat thariq, beliau memilih jalan yang berbeda, yaitu jalan berangkat ya, berbeda dengan jalan kembali. Ini jika ada dua jalan, jika cuma satu jalan ya dari mana lagi ya. Atau mungkin jalan yang lain sangat jauh muternya ya. Maka jangan memberatkan diri. Jika mudah baginya untuk mukhalafatut thariq, maka disunahkan untuk melakukannya. Nah, berangkat dari satu jalan dan pulang ke rumah dari jalan yang lain. Nah, kemudian disunahkan untuk bertakbir ya, ketika keluar melaksanakan sholat al-Id. Nah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Atau dengan lafaz-lafaz takbir yang lain yang masyru', yang datang dari para sahabat ya, karena tidak ada lafaz takbir datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, maka gunakan lafaz-lafaz takbir yang datang dari para sahabat. Nah, dan jika tidak hafal ya lafaz-lafaz takbir tadi, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak bertakbir. Jika memang tidak hafal lafaz-lafaz takbir tersebut. Mulai ketika keluar dari rumahnya ya sampai imam datang. Nah, untuk melaksanakan salat Al-Id. Jadi selama dalam perjalanan bertakbir, banyak bertakbir dan mengeraskan suaranya dalam bertakbir. Demikian pula ketika duduk menunggu imam. Ya, bertakbir, mengeraskan suaranya dalam bertakbir. Illa nisa, kecuali wanita, maka jangan mengeraskan suaranya. Ya. Nah. Apabila di sana banyak lelaki yang bukan mahramnya. Ya. Jika tidak ada, maka tidak mengapa untuk mengeraskan suaranya. Baik. Kemudian disunahkan untuk mengucapkan tahniah, ucapan selamat di hari raya. Ya. Nah, diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Nufair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal Id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum." Kata Jubair bin Nufair radhiyallahu taala anhu, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu, saling bertemu di hari raya Id, maka mereka mengucapkan kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan Anda. Ini lafadz tahniah, mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini ma'ruf di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, lakiyani Yunus ibnu Ubaid fi yawmi Id faqala taqabbalallahu minna wa mink. Yunus bin Ubaid menemuiku di hari raya, kemudian beliau ketika bertemu denganku, beliau mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink. Artinya ini ma'ruf di tengah-tengah para ulama, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lafaz tahniah, mengucapkan selamat di hari raya, ma'ruf. Taib. Dan di antara lafaz na'am tahniah adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh dengan lafaz yang lain, ya, selamat hari raya. Ya, kalau bahasa kita, bahasa Indonesianya, selamat hari raya, Idul Fitri. Nah, yang ma'ruf di negeri kita apa? Tahniahnya minal aidin ya, wal faizin. Wallahu a'lam. Lebih selamat menggunakan lafaz tahniah yang diamalkan oleh para sahabat. Namun kita enggak mengingkari, ya. Kita enggak mengingkari yang mengucapkan minal aidin wal faizin. Nah, karena itu salah satu lafaz tahniah yang ma'ruf di suatu negeri, ya. Wallahu a'lam. Adapun untuk diri kita, maka lebih selamatnya mengucapkan lafaz tahniah yang datang dari para sahabat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Tentunya jika dia baru pertama kali bertemu, ya, maka tentunya dia mengucapkan salam terlebih dahulu, ya. Salam, kemudian salaman, ya. Baru taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Kemudian ketika mengucapkan tahniah, ya, bersalam-salaman di hari raya, ya, maka hendaklah menjauhkan diri dari bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, dan ini sangat, ya, rawan ketika di hari raya. Terlebih di hari raya semua keluarga kumpul, nah, keluarga besar, sementara keluarga besar belum kenal taklim, hanya kita, ya. Agak pandai-pandai kita untuk menyampaikan, nah, penjelasan dengan kalimat yang hikmah. Nah, baik, hindari, ya, bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an tamus min an yamussa imra'atan la yahillu lahu, ya. Sungguh ditusuk salah seorang kepala dari kalian dengan jarum dari besi, ya, itu lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh atau memegang wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak halal baginya. Allahul musta'an. Kemudian yang terakhir, disunahkan untuk menampakkan kegembiraan, idharu surur wal farah, ya. Dinampakkan kegembiraan, senyum, ya. Nah, di hari raya senyum, bukan sedih atau apa, bermuram durja, ya. Tapi nampakkan kegembiraan di hari raya. Nah, disunahkan untuk menampakkan kegembiraan, kebahagiaan, ya, di hari raya. Disunahkan untuk menyenangkan diri, yaitu apa? Nah, dalam bahasa kita apa? Refresh, ya. Nah, mengistirahatkan diri. Nah, ya. Enggak di hari raya. Nah, dia merasa pengen menjadi ahli ibadah, ya. Nah, setelah selesai sholat id, dia sholat duha sampai sholat duhur. Ya. Nah. Lah, yang sunnah di hari raya itu apa? Ya, menampakkan kegembiraan, ya, mengistirahatkan diri, ya, istirahat dulu. Nah, ya. Taib. Dan memberi apa? Keluasan, nah, ya, kemudahan kepada keluarga. Nah, ya. Sampai-sampai dibolehkan bagi para wanita untuk apa? Memukul duf. Nah, sebagaimana dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah mengatakan, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughniyani bi ghina'i bu'ath." Ya. Fattaja'a 'ala al-firash, fa hawwala wajhahu, wa dakhala Abu Bakrin fantaharani. Faqala mizmaratu syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma. Kemudian beliau berkata, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'id wa hadha 'iduna." Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan di sisiku ada dua budak wanita yang sedang berdendang. Nah, dengan dendangan bu'as. Dendangan bu'ath itu dendangan yang didendangkan pada hari-hari yang dikenal oleh orang Arab. Nah, yang pada hari-hari tersebut terjadi pertempuran antara Aus dan Khazraj pada zaman jahiliyah. Dan kemenangan ketika itu di pihak Aus. Nah, kabilah Aus. Nah, dua wanita budak ini mendendangkan dendangan bu'ath. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tempat tidurnya, namun memalingkan wajahnya, jadi membelakangi Aisyah dan dua budak wanita tersebut yang sedang berdendang. Tiba-tiba masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bapaknya Aisyah. Apa kata Abu Bakar? Wadakhala Abu Bakrin fantaharoni. Abu Bakar masuk kemudian fantaharoni dan menghardiku, ya. Menegurku. Nah, kemudian beliau berkata, "Mizmaratu syaitan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seruling syaitan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abu Bakar, ya, menegur Aisyah. Faqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'huma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik, ya. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Bakar, "Da'huma, biarkan keduanya." Ya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, "Ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'id, 'idan wa hadha 'iduna." Ya Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu punya hari raya dan ini hari rayanya kita. Sehingga dibolehkan mereka untuk mendendangkan dendangan-dendangan yang berfaedah, bermanfaat. Nah. Syair-syair, ya. Nah. Baik. Di sini juga terdapat faedah, hendaklah orang tua ketika melihat anaknya melakukan hal yang melanggar, hendaklah dia menegurnya. Hendaklah dia menasihatinya walaupun dia berada di sisi suaminya. Seperti ini Aisyah radhiyallahu taala anha, menurut pandangan Abu Bakar ini melanggar ini. Ini seruling syaitan sehingga ditegur. Dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membolehkan. Karena ini adalah hari raya, jadi khusus hari raya. Hari raya dan walimatul urs ya. Dikatakan oleh para ulama berdasarkan hadis ini, ya, disunahkan dan disyariatkan untuk melakukan tausiah, ya. Memberikan kelenggangan, ya, keluasan, kepada keluarga di hari raya, dengan hal-hal yang bisa membuat mereka senang. Bisa dengan kita memberi hadiah, ya, bisa dengan memberi uang, dan lain sebagainya dari beberapa hal yang bisa menyenangkan keluarga kita, dan sedikit memberikan kebebasan kepada keluarga kita. Hal ini dalam rangka untuk menampakkan rasa gembira dan rasa senang di hari raya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, itu Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa fihi, dalam hadis ini kata beliau, anna idharus surur fil a'yad min syi'arid din, bahwasanya menampakkan kegembiraan, kebahagiaan di hari raya ini termasuk syiar agama. Jadi di hari raya itu hendaklah menampakkan kegembiraan. Jangan gembira ketika dapat THR saja ya. Tahun ini enggak dapat THR, sedih ya. Jangan. Gembiranya karena hari rayanya, bukan THR-nya. Allahul musta'an. Baik, cukup insyaallah. Atau yang terakhir ya, hindari dari perbuatan apa? At-tabdzir, ya. Pemborosan. Atau membelanjakan harta pada tempat-tempat yang sia-sia. Jauhi anak-anak kita dari permainan-permainan yang sia-sia, ya, bakar mercon, bakar apa ini, kembang api dan lain sebagainya, ya. Capek-capek cari uang dibakar, ya. Belikan permainan yang bermanfaat, ya, permainan yang tidak melalaikan, ya. Baik. Dan tentunya tetap berusaha untuk selalu menjaga pandangan, ya, menundukkan pandangan. Di hari raya kita banyak bertemu dengan manusia, ya, baik manusia yang laki-laki atau perempuan, ya. Maka berusahalah untuk menjaga keimanan kita, ketakwaan kita, agama kita dengan kita menjaga pandangan kita dari pandangan yang tidak halal. Karena jangan sampai selama Ramadan dia betul-betul ibadah, masya Allah luar biasa, ya, puasanya, sholat malamnya, zikirnya, qiraatul Quran dan seterusnya. Tiba hari raya, dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya, dia mengumbar pandangannya, mengumbar matanya, ya. Nah, dan seterusnya. Allahul musta'an. Baik. Maka jangan sampai di hari raya kita melenceng dari maksud dan tujuan dari hari raya itu. Yaitu apa? Syukrun ni'mah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, atas taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah, atau menjalankan perintah Allah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan kita, amal ibadah kita selama Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua nanti di dalam jannahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.